Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Lalu esoknya si Udin lagi bertanya, apa doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Bye.